قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح untuk mengakhiri bicara air munasabah dengan air terbahagi kepada sedikit dan banyak. Setelah kita faham dari dulu air yang berubah tu, adakala air banyak, adakala air tu sedikit. Dia kata dulu bila air sedikit jatuh suatu najis, hukumnya najislah sama ada berubah atau tidak. Manakala air itu banyak, jatuh suatu najis tak berubah, hukumnya tak jadi mutan najis. Apabila berubah, jadi najislah. Masalah air banyak tu pulak kepada berubah atau tidak berubah. Masalah air sedikit, tak kira berubah tak berubah, bila jatuh benda najis hukumnya najis, kecuali najis ia dimaaf seperti pada. Bila sebut masalah sedikit banyak tu, secara mana sedikit banyak pulak kepada air sapa dua kolok dalam mazhab kita Syafi'i. Bila sebut dua kolah tu lah nak erti sebanyak mana dua kolah. Apa dia kolah? Nah, sebab perkataan kolah kita biasa sangat dah. Buat kolah. Nama pada suatu tertentu dah. Di sini kita mai tengok wal-kullata. Hasyiah kata wal-kullatani ayi jatuh hamzah alif ada. Wal-kullatan ayil mutaqaddimu zikruhuma. Na'at sababi. Dua qalah yang telah lalu oleh sebut keduanya. Dua qalah ada sebut maridah tu lah. Jadi kalau balas tu fa'al, maka alih la pada kata al-kullatan. Nah, alih la tu dia panggil lil'ahdi zikriyi. Alih la maklum sebut. Nampak jata bersih. Wal qullatan ayil mutaqaddimu zikruhuma. Dia panggil al-la' ahdi zikri. Mari nak reti qullah. Kita dah panggil qalah qalah qalah qullah. Asal kalimah Arab qullah kita jadikan Melayu qalah. Qullah tu ia fil asli pada asal. Pada asal, kerana kepada asal ni mana asal hantaran lorah. Asal mana asal wab'il lorah. Pada asal hantaran lorah, kullah-kullah tu gapo? Ialah al-jarratanil azimatan. Tu dia. Kena kedua jarrah. Jarrah tu apa pula? Asal jarrah tu dia kata pula. Fal qullatu tu ialah al jarratul azimatu. Bahasa kita panggil gapo? Sepaya besar hak bahasa mulut sepil. Perupa. Sepaya dulu terkenal dengan sepaya naga. Apa sepaya naga? Dia buat sepaya besar, sepaya buat gambar binatang naga. Lekat nama sepaya naga. Dah ni tak nak ada mana lah. Dulu banyak orang ada buat bubuh. Apa dia tu ada ada bubuh budu dalam tu, ada bubuh air pak kita sini. Lepas tu dia timbul supaya besar, dia membuat supaya besar, dia buat gambar naga supaya besar mulut sepik itu besar. Tu asal jarrah tu panggil lah tu. Dan kalau setengah-setengah lorat kita sini, bahasa perut besar, mulut sepik je, panggil juga apa dia? Buyung. Tu kita orang baru ni kadang-kadang tak nak kenal kakak tumor tu lah ni tu. Kan ni timur pesen baru ni, bagi dulu ya jangan lisu. Nah sahabat tu, setengah-setengah orang dia buat satu tempat kau untuk sipai bagi lamu. Kan orang kemudian ni tak kenal. Namu ada benda musamma tak kenal. Nah gitu sungguh. Bila lagi kita orang baru ni ke sebuah dulu gapoh kira zaman dulu aja yang awak itu. Kita kena turut lah gapoh tak panggil. Ni tengok bila kita mengajar ullah asal pada lorak ullah ni ullatan tasniyah. Maksudnya tasniyah al-jarratanil azimatan. Boleh tak arti dua tepayeba itu asal. Kali gitu fal qullatu mana al jarratul azimatu supaya besar supaya bahasa tak nak semulut pe huruf sad. Nah kalau dah buat supaya nak supaya itulah gambar naga. Kalau kita tulis sebut kata supaya naga khas selalu. Kalau gitu apa supaya tu ia panggil qullah munasabah dengan lorat kok mana qullah. Sumiyat bizarika dipenamu dipanggil akal dia akal al-jarratul azimah tu apa dipanggil bizarika bil qullah apa dipanggil dengan nama qullah. Kerana munasabah dengan lorat pula li annar rajulal azimah kerana bahawa seorang lelaki besar yuqilluha hatu nasabah dengan qullah tu qalla yaqillu lorahnya qalla yaqillu qallan qillatan qullan. Kita mengaji lorah qalla yaqillu qallan wa qillan wa qullan wa qullatan qillatan. Biasa kita ada arti qalla yaqillu tak arti sedikit, itu satu makna darinya. Satu makna lagi qalla yaqillu dengan makna rafa'a. Itu lorah. Ambil ni ni munasabah panggil qullah-qullah ni. Maknanya li anna ar-rajulal azima kerana bahawa seseorang lelaki yang besar kena orang besar baru boleh yuqilluha. Dia ada yang mutaaddi dengan qalla yaqillu pun tak apa, sudah lazim jarak dia ada lazim ada mutaaddi. Lepas dia ada pula ba' ifa'al aqalla yuqillu. Kadang tak kata yuqillu pun sah, kerana kata yaqillu pun sah. Yaqilluha an ya ada dua lah tu. Makna di sini ni ayyarfa'uha. Itu dia. Kerana orang kena orang besar angkat ia kenyo ken jarrah. Kecil-kecil pun kita tak ada nak ikut payah besar. Ini dia kena orang besar. Nak sabar. Orang besar baru boleh ikut payah tu. Nah tu nak sabar lah. Payah besar panggil kullah. Kullah makna pindah. Kullah makna angkat. Orang nak akak payah tu kena orang besar pun payah juga. Baru dah dengan dia. Tu dia. Kita kecil ni tak ada. Kena pergi ukur perut payah dengan perut orang tu baru pada. Sebab tu dipanggil ke payah besar panggil kullah. Kerana orang nak boleh akak dia kena orang besar. Kutu nak sabah lah orang. Kita sekarang kolah ni tu je lah. Ni bila kita mengaji kena turut cara dah lah. Bapa panggil belah tu. Dia panggil nak beriti malam. Baik tu nasabah jarrah. Qullah mana al-jarratul azimah. Dia baca jirrah. Kalau jirrah tu biak nata. Tu nak ingat lorak pada. Biak nata je dia makan mamuk kinyak. Kinyak-kinyak telah. Pelembu kambing dah. Dia duduk bayar tu duduk kodok kinyak. Kinyak. Dia duduk biak. Duduk biak. Bayar telah kong. Kong tu biak lain pula. Biak. Dia panggil jirrah. Biak nata. Ni jarrah. Tempayan. So. Itu dia. Kemudian di lagi. Tu munasabah. Tepaya besar panggil kullah. Kerana munasabah dengan lorak. Kullah makna pindah akad. Lepas ke mana? Kerana orang nak akad dia kena orang besar. Lianna rajulal azima yaqilluha au yuqilluha ay yarfa'uha. Itu makna dia. Wal wahidatu minhuma. Muqtada suku tu. wal wahidatu dan satu daripada keduanya minal qullatan. Makna ini kira kedua kalah dua tepaya. Satu-satu tepaya tu teluh banyak mana? Tasa'u wasi'a yasa'u. Baca dengan PM Dorek. Kalau baca tis'un siap. Tis'un terbatai. Ah, 92 boleh buruk mana? Ha, tak halal boleh. Silap kita baca di Quran. Wal wahidatu minhuma. Dan satu tempayan daripada dua tu muaknya, telusnya. Atu wasi'a yasa'u. Watasa'u qirbatain. Telusnya dua kerepo. Wanispan dan setengah. Sebuah rakyat tu lah. Ya orang diukur supaya hak-hak Nabi SAW nas tu. Ya datang pada hadis kata, iza balagal ma'u qullatain biqilali hajarah lam yahmil khabasan. Apabila sampai air dua tepaya di tepaya-tepaya di kampung Hajar. Bila air sampai dua tepaya tu, maka tak menanggung akan najis. Apa Nabi rakyat Nabi naskah dengan dua tepaya, tepaya di kampung Hajar. Nama kampung Hajar. Tempat dua tepaya balik situ tu. Sanya. Pok kita sini ya. Sini kan kalau kata dulu ada buat tempat geluk nak pok geluk nak payah pasal tu kan. Kita sini nu duk sekai masuk dalam pergi kampung gomok. Tak mau masuk situ buat tempat buat buyung tu kan nak buyung nak ke geluk nak apa di situ. Lalu tu kita panggil dah. Buyung mana tempat dia sini ono buat tempat kampung gomok. Buyung pok kampung gomok. Tak itu lah tempat ni kata. Kali misalnya kalau sini dah buat payah, ini payah panjang. Misal. Itu Nabi kita hadis. Nabi kata, apabila sampailah air dua kolah dua terpayah, biqila lihajat di terpayah, payah hajar. Payah hajar. Di kapuh hajar dah. Lalu tu ulama diukur terpayah tu, ya diukur terpayah. Ambil air bubur teluh banyak mana. Ya kira itu. Tasa'u teluhnya satu-satu terpayah tu, irbatain dua kerebok. Payah belakang lagi kita nak ikhya jamin kita. Wanispan. Dan setengah. Itu hak ikhtiak dah. Hak dia mau ukur sungguh. Dia tak ada kata dua gerabah setengah. Dia kata dua gerabah wasyai'an. Dua gerabah. Lepas tu lebih sikit lagi. Sikit lagi tu banyak mana. Tak ingin kata setengah. Tak ingin kata suluh. Sedikit. Dua gerabah lebih sikit. Dia kata gitu. Lalu tu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ikhtiak kata pakai setengah lah. Dua gerabah setengah. Tu dia. Pak gerabah tu pun nama kita ni tak ada kenal apalagi tempat kita. Tanah Arab dia pakai lulai kambing. Orang dulu duk cerita dia buat gerabah dengan kambing, lulai kambing dia lapar pandang. Boleh buat buah air. Yang lolos lagu mana? Boleh buat buah air dalam dia. Aku anyah tu pakai gerabah asal. Orang kita ni kira pula segerabah tu tu muat berapa je. Dia kira muat dua ting air. Buat tu pula. Jadi berapa situ pula dah. Dua ting-ting minyak gas zaman dulu. Lepas tu dua ting pun lebih sikit je tu. Lepas tu bila dua gerabah jadi lima ting. Dia mahu ikhtiak sepatu pula dah tu. Jadi ikhtiak sekali pula. Lalu tu lah dua gerabah. Lima gerabah jadi 10 ting. Maksudnya mudah-mudah. Dia kira ikhtiak berlaku dah tu. Habis tu lah. Orang kata. Bila air kita buat dalam tepaya. Dalam kolok bentuk bulat macam telaga. Empat segi pergita ni. Tiga persegi. Ikutlah pesen-pesen tu. Nak buat kolok macam mana pun. Bila kita bubuh air muat 10 ting. Tak ada syok lagi air tu lebih daripada dua kolok. Dah. Tak ada syok lagi lah. Dia kata. Jangan kurang pada 8 ting. Tentu dia mudah besar gitulah. Cuma kita tak ajar dia kira. Baik di sini. Itu kita nak reti makna perkataan dua qalah. Qalah tu dulu. Wal wahidatu minhuma tasa'u telus qid batan dua gerebo wa nisban dan setengah. Gerebo mana tu? Min qirabil hijazi. Min qirabi. Qirabi jamuk tu lah. Qirbah tu mufrad. Qirab tu jamuk. Kalau baca furbi makna lain. Min qirabil hijazi. Dari gerebo-gerebo hijaz. hijab ni Mekah Madinah tak eh dah bumi hijab dia panggil. Ha, maksudnya bumi hijab ni nak pergi Mekah Madinah tak eh dan keliling selalu tu panggil bumi Hijaz. Panggil Hijaz. Jadi dia kata ulama Hijaziyin, ulama Mekah Madinah tak eh keliling selalu tu panggil Hijaziyin dia panggil. Ha, gerebo-gerebo hijab. Kan orang hijab dia pakai gerebo dulu. Lain ni pakai ha lah pakai itu berlaku dah lah. Saya nak bekas dia pergi Mekah duk kelik bekas dia buah air. Ada dah lah gerebo. Dia lihat. Ibu dah cerita nak tengok lah. Boleh tengok gerebo. Baik. Wal qirbatu kalau gitu satu grebo tu pulaknya la tazidu tak lebih ia ha segrebo sat ni tu dia mau kira pula dia mau kira pasal spesial timbal pula ni tak lebih ia ala mi'ati ritlin tak lebih di atas 100 kati 100 kati kalau kita kira sini enggak 100 kilo tapi kilo yang besar pada kati yang besar pada banyak mana tu nak kira situ pula dah ha susah. Mudah-mudah kata 100 kilo kita kecek turut kita. Ha 100 kilo, 100 kati. Mudah-mudah panggil ke apa bila 100 kilo? Kita panggil sepikul. Bila barang berat 100 kilo, kita panggil sepikul. Ha sepikul beratnya. Ha kali itu supa berat mana? Ni, kapur semin ni. Ha kapur tu. Seguni sebek dia tu muat beratnya mana? 50. Ha. Ha 50 kilo. Ha tak apa figur lagi dua guni tu spiko. Nah. Ha tu dia panggil tapi hak ni spiko kilo. Hak nu spiko kati ringan ke badan ni. Dia kata segrebo tak lebih atas 100 kati. Kati mana pula dah? Ha ni kita tak rasa ni. Kati berdak dia. Nari berdak erok lah. Kati berdak. Lain pulaknya daripada kaki-kaki mesti dia kira lagu lain habis satu asal ada hubungkan dengan nak jadikan air banyak sikit kita nak tahu tu kan main ulama kira mari wa fi urfil fuqaha'i dan pada pengelalan di situ fiqh ialah ismul lil ma'il ma'lum tu dia ialah nama bagi air yang maklum. Apa dia? Allah tu. Tadi dia royak asal logat tu balas tu lah. Kira boleh panggil Allah nasabah. Allah tu paye panggil kullah tu kerana makna akad. Orang besar nak akad. Ha, jadi munasabah kot tu. Setelah selesai pergi keluarga politik gini, klik pada huruf fiqh bila kata Allah. Sekolah, dua kolah, gapo dia weh. Pada uruf fuqahaknya nama bagi air ya maklum. Nah, siapa kolah dak ni weh? Air dah ni. Kata air lah. Air siapa kolah dak? Air ni tak siapa kolah. Air ni siapa kolah? Ha tu kena ke air lah. Sabit itulah walizalika dan kerana itulah kerana apa? Walizalika dan kerana itulah ailikaunil qullah fi urfi fi urfil fuqaha kena ke ismal lil ma'il ma'lum sabit itulah qala al musannifu musannif kita kata dalam mata dia kata khamsu mi'ati ritlin ha bakal mutada khabar tak ada kena takwim nakwid dak dalah wal qullatani khamsu mi'ati ritlin dak apa bakal gitu selalu dah. Dan bermula dua qalah itu ialah ha ini kena nama air dah tu tak ada nak kata payah tu dak bukan nak kata payah dak lah asal qullah tu kena kata payah satu lah tapi di sini ni orang ulama kata dan bermula dua qalah tu 500 kati ha dua qalah tu 500 kati ha kalau murak qalah tu payah tak sah buat khabar dengan khamsu mi'ati ritlin. Dia panggil tak istihadu masadak. Tak boleh nampak tak ada khobat. Kalau belah tu kena takwil. Di sini tak dah. Kerana di isi uruf fuqahak bila kata kullatan kena kenama air yang maklum. Sabit tu dibuat khobat dengan 500 lalu tu. Dan bermula dua kolah. Yang ni air banyak. Air dua kolah ni ialah 500 kati. Tu dia. Nampak? Kerana dia kemurak mengakulatan ismun li lil ma'il ma'lum. Oleh yang demikian, kata muhasyi kita Syekh Al-Bajuri, dia kata fala hajata li an yuqala, maka tak hajat lagi lah kepada bahawa dikatakan fala hajata li an ila an yuqala la mana ila, maka tak hajat lah kepada bahawa dikatakan dengan jalan takwil lah, tak ada hajat nak tadi wa miqdaru wazni mazrufil qullatain. Oh, tiga mudah nak tadi, tak ada hajat lah gitu lah. Bakal saat ni uruh fukaha bila kata qullatan nama air lah, kena ke air yang maklum lah. Ha, tak payah terkedih dah lah. Ya, orang duduk terkedih tu duduk bakal makna asal dan bermula dua kalau ha, kira dulu makna apa sini, makna terpayah ha, nak terkedih sungguh. Dan bermula dua terpayah besar itu ialah 500 kati asal tak muntada khabar. Dua terpayah itu ialah 500 asal lah. Ha, 200 kati berdah di dua terpayah itu. Oh, kata nak kedih, kedih mana? Wa miqdaru dan bermula qadah. Ha, ada orang kira gitu. Wa miqdaru wazni dan bermula qadah timah. Mazrufil qullati, mazruf tu kena ke air, kena ke tak kira kalau air kalau apa nama ni cukur-cukur lah mazruf. Dia tak ibarat dengan air dah. Dan bermula qadah timah mazruf. Bagi dua qalah tu ialah khamsu mi'ati ritlin, bau sah muqtada khabar. Dah tak bahajak lah. Kalau kata gitu juga illa bin nazari lil asli, malaikat dengan tilik pada asal orang. Asal orang apa tadi? Qullatan makna aljarratan azimatan. Dua terpaya satu, yakni qada timah air ia di dalam dua paya tu ialah 500 kati. Ha, kalau tilik pada pulatan makna asal orang tu kena gede gitu sungguh. Tapi sekarang tak ada nak tengok situ dah. Ha, kerana pulatan nama air yang maklum tu. Ha, kalau balas tu dan bermula dua kolah ni, air dua kolah tu lah maksudnya air yang maklum tu. Duk panggil dua kolah. Air yang maklum duk panggil dua kolah. Muraknya air ialah 500 kati 5 piku, air berat 5 piku. Pasti kalau kita nak kira senang, kira senang nak. Kalau kita boleh cupok, kita timah pak. Nak atau boleh plastik pun ikutlah, ambil plastik boh gitaklah kilo. Pak, kita kata timah sekilo, pak. Ni sekilo banyak ni. Air cupok ke pok tak lah sekilo. Apa gede lagi? Kalau kata cupok sekilo, cupok air pun boleh sekilo. Perdu kata haki lagi 500, 5 piku mana 500 cupok. Kira lalu apa lalu tarik lagi boleh 500 cupok, 20 cupok tu stay. 20 lit. Nah stay. Kira lagi aja terakhir dua sekali. Tak biasa kira tu terah terakhir nak tahu. Ambil air tak tak kelo. Tak kira kelo kita. Lepas kita ukur dengan kati pula. Orang biasa dengan kati ni tahu kata kelo besar pada kati berapa garis. Ini jadi tahkik sekali dia. Nak dia mau kira saja. Kita tak ajar kira. Cuba. Terakhir lah. Lepas kita nak kira. Nak tanya. Dia mau kira dia dah. Nanti dia. Bakat kira. Besar kat kira. Kita nak tanya mula. Ambil air terabur dalam plastik apa apa tahu kata dalam cupok kah. Kalau lepas tu pengen mecik dengan kopi pun tak apa. Tak tengok sekilo. Lepas tu buat dia kopi. Nak tahu kata kopi ni berapa. Ambil kopi lah sini, ambil kopi tak apa. Ya tiga kopi. Berapa? Dua kopi cupok dah. Dua kopi cupok. Tak apa nak cek cupok ke kopi. Tak apalah ambil air bos kopi. Pas boleh plastik tak lah sekilo. Nak tahu kata kopi ni berat berapa garis. Berarti bertahun tak ada pak berjadi sekilo berapa kopi pak tak situ. Kita kedai boleh mudah senang. Nak berjadi tahkik sikit. Baiklah, itulah dia setelah kita faham masalah. Tapi di sini dia kira ni kati berdadi lagi. Ha, kita tak ada belakang tu deh. Tak apalah kita tahu dengan cara kilo kita. Lepas tu lebih kurang tu kita kira gila sebagai ikhtiar dia pula. Ha, baik, kita tengok dalam kitab. Dia kata wal qullatani, dan dua ayat maklum panggil dua qullah tu ialah berat yang bila timbal 500 kati, kita panggil 5 pikul. Ha, 5 pikul berat tapi kati berda di yen ya bahasa berda erok. Sabit tu Asyiah kata hadza bil bardadi, kata ni hak hak nasbah dengan bardadi. Wa amma bil misri, misri amma bil misri, ada pun dengan nasbah dengan kati, yani biritlil misri, ada pun dengan nasbah apa dia kati bahasa Mesir. Kecil sikit pada tu lagi pula dah fa 400 ritlion, kecil pada kati berdak pula dah. Tu payah kita tu dah. Maka iaitu 400 kati wa sittatun wa arba'un dan 40 ni. 440 ni kati. 440 ni. Oh, tak ada banyak. Maknanya 500 kati ni 400. Makna besar hak ni lagi lah. Besar kati Mesir lagi. 446. Lepas tu lebih lagi set-set dia tu. Wa thalathatu asba'i ritlin. Dan 3 sobok lagi. 3/7. Nah, 3/7. Tu dia. 400. Dia kata saat ni 440 ni. Lepas tu tambah sikit lagi sik marinya. Tambah lagi 3 sobok. 3 sobok maknanya 3/7. tu kati Mesir pula dah. Mai soal lagi wa bid Dimashqi. Kati di kati Dimas Syria itulah. Dimashq. Nah, bukan Nabi Syria, Dimas. Dia panggil Damsik. Dimas tu kati Dimashqi mi'atun. Oh, ni besar ni. 107 artalin. 107 kati. Rupanya besar kati ni lagi. Tambah sikit lagi wasubu'u ritlin. Dia satu somok, 1/7 pula tambah sikit. 107 kati. Lepas tu lebih nak sikit lagi 1/7. Satu somok dia panggil wasubu'u ritlin. 1/7. Semua ini wa kullu hadza ala tashih an-Nawawi rahimahullahu taala. Waritlu tu nak dobit baca sikit lagi. Ritl itu baca dia bi kasrir ra. Waritlu makru'um bi kasrir ra. Alal asahi. Dalam keadaan begitu wa yajuzul fathu, boleh juga fathah ra ratl. Boleh baca sini dua. Wal qullatani 500 ritlin ratlin. Itu dia. Tapi lurah yang absah lebih fasih. Alal absahnya ritlin dengan rabai bawah. Itu banyak kata. Itu pun taqriban. Dia kata tamyizun muhawwalun 'anil mudhaf wal aslu taqribu 500 ritlin baghdadiyyin ay muqarribuha bi makna ma yaqrubu minha, mana yang berhampiran. Kita kecek asal kita lebih kurang 5 kati, 5 pikul kati yang dikatakan 500 kati baghdad lebih kurang. Bukan tahdidan taklah, takriban. Fil asahhi fihima ay alal qawlil asahhi mana ala. Atah kau yang paling lebih sahih, wahual muhtamad. Atah kau yang lebih sahih, mana yang lain pun sah juga. Sebab bila kata al asah, mukabir dia tu sahih. Kalau kata ala sahih, mukabir dia da'ih. Bila kata alal sahih, mana mukabil kau sahih tu kau dhaif. Ini alal alal asahi atas kau yang lebih sahih, mana mukabil dia tu sahih. Mana hak pun sahih, hak ni pun sahih, tapi lebih lagi. Sebab ibarat dengan isim tafdil, kita maklum madalla ala ba alal musyarakati wa ziyadah. Mana kata mukaun yang kedua pun sahih juga. Muafakat dengan kau ni sahih, kau ni sahih, hak ni lebih lagi pada hak ni. Tu panggil asah. Klik pada keduanya fihima ai fi kaunihima 500 ritlin sa kau sahih. Hak ni kata 500 kati pada atas kau sahih. Hak kata kurang pada tu tak sahih. Apa nama ni? Sahih. Hak ni hak lebih sahih. Dan satu lagi wa kauniha taqriban. Itu dia. Dan keadaannya lebih kurang. Di si al-asah juga. Wa miqwa muqabilul asahi, kaum muqabil hak gulawai bagi kaum asah ni fil awwali pada ayat tamu. Apa dia? Kaunihima khamsami atiritlin ma qila min annahuma situ miati ritlin. Ada yang kata ne ratu kati, ne mana ne biku ai ne biku berat. Itu muqabil asah. Dan wa ma qila min annahuma alfu ritlin. Dan juga satu kaun lagi kata dua qalah tu 1000 ritel. Oh, ni banyak lagi. Wa muqabiluhu fisani muqabil al-asah pada yang kedua, pada kata kaunha taqriban at-tahdidu. Makna satu kaun kaum muqabil asah kata 500 ritel tetap tahdid dia panggil. Tak boleh kurang wala satu kati pun. Mana kaun yang kedua ni? Boleh ya demikian. Hasiah kata lagi wa alaihi ni wa in jaraina alaihi ala muqabihi fayadurrun naqtu wa in qalla, maka jadi mudarat oleh kurang walaupun sedikit ia ia naqas. Nah ya anak, kalau tu kau ni nak 500 500 kati, jangan kurang sekati pun. Kalau gi kurang sekati je mudaratlah lah, darah anak. Kalau kita ambil semai celuk-celuk-celuk jatuh air mustama, fardu kedai berubah, tak boleh lah nak tanggalkan tahuriyah, tak boleh nak menyuci dengan dia. Itu maksud mudarat lah tu. Adapun kalau bina tahkau al-asah baka kuras kati dua tu, tak apa lagi. Ambil tu hasiah di atas dia kata fala yadurru naqsu ritlin au ritlain alal ashari, atas yang lebih masyhur firraudati. Dalam kitab Raudhatul Talibin bagi Imam Nawawi rahimahullah taala. Ini cara ke apa dia suka dan apa timbangnya ai. Timbangnya ai. Pas kita nak tahu dalam qolah nawak besar mana, tahu di situ. Ya bila kita tahu ai saat ni, mai tahu qolah kita bubuh dalam ting, lepas pada tu kita tahu dah. Timbang ai saat ni timbang kopi berat berapa. Kita buat jadi skelo. Buh berapa kopi, buh. Mak. Ini skalanya. Apa? Capur lagi, kira lagi, hisap lagi. Jumlah semua I ni. Jadi keting berapa ting? Apa tu baik? Kita tahu dah kata I. Jumlah I kata 10 ting misal. Nah, misal. Pasti kita buat kolah luah mana, tinggi berapa, buka berapa. Ini panggil kata dalam berapa, kok buka berapa, kok panjang berapa. I banyak ni, muaknya ni. Bila tahu lagi. Nanti kata jadi tahqiq lah. Hak terah deh. kalau mengaji secara biasa aja tu baik pada. Tu mengaji keluar tahan itu baik terlong dah. Baik terlong dah dah. Mengaji bahasa kita buat bahasa api, pakai cahaya nak we nyalo. Masa mengaji itu. Anu baik nak pada buat mek tabuk tu. Main saya nyalo hati. Tu dia. Ngaji biasa. Dengan budak-budak. Jadi anak ayat kata nak we jadi. Ni tu dak ngaji di kita. Dak mengaji dari kita orang dak royak mengaji gini. Atrah di. Terat. Dia panggil nak tahqiq. Terat. Neh. Kanban. Kanban. Tapi tak ada tujuh siapa dia sebagai hafsa-hafsa atrah ni apa nak tanya dengan nah. Supaya kita nak tahqiq. Mudah esok-esok kita dobek kapung tanya. Berapa hok tu, berapa ting? Ha, itu tak payah. 40 ting. Nah, mudah lalu. Terdiri pun dek. Ha, ingatlah. Nah, habis itu. Kemudian tengok dalam syarah kita sikit lagi, dia kata warithul baghdadiyyu. Ah, ni nak ukur dengan duit dia kan? Payah belakang ni dek. Ha, dan bermula satu ritl. Satu kati al-Baghdadiyu itu indan Nawawi, pada mumpu duk selisih juga sara demo lah. Ha, sekati itu, sekati Baghdadi di si Imam Nawawi ialah beratan dia tu 128 dirhaman. 128 dirham. Ha, tak ada duit dia kita pula lah. Tak dulu duit dia ada buat dengan di tepuk dengan perak panggil duit dirham. Samana samana. Kita dah tengok perak tukar lah. Eh. Nah, ha, tu duit dirham. Ha, dia kira satu ritel tu, satu kati tu, iaitu 128 dirham. Ha, 128 dirham. Bah tambah sikit lagi. Wa arba'atu asba'i dirhami, dan 4 sobok dirham. Ah, iksir, iksir dia panggil kisr, kisr. Ah, tu siapa panggil sid, sid. Ah, hak lebih hak sid-sid lagi tu. Nak copeng-copeng yang pecah-pecah dia panggil. Kalau kita katakan ani duit berapa ni harga semua 1000, ah ada tu top besar, top besar. Ah, ada harganya lagi 1150 ke 20 stek. Ha, dia kira bil tu. Ha tu. Walaupun orang lain ni 20 stek tu kata tak apalah, bila dalam kit dia tu baik-baik tu dipanggil set dia. Ah, 1000, ah 150 tu 20 stek. Apa 20 stek tu kalau kira ya 20 stek daripada 100 jadi berapa? Kali-kali 20 jadi 100 kali berapa? Ya panggil kali 5. Ha, kali 5. Ha, maka 20 stek tu orang panggil gapo? Satu khumus. Ha, satu khumus tu, satu khumus bat dia panggil. Ha, kerana satu bat satu kut 100 stek. Lah itu kan? Ha, 100 stek yang jadi satu kok, satu bat. Lepas tu di 20 stek ni, ha 20 stek dia panggil satu khumus. Ha, 25 stek, ha 25 stek ni satu robok. Ha, serobok tu. Ha, ha tu dia ni kena ikuti mengikut panggilan lah kita. Tak cara kita mau tak hati. Nah. Ha, bebe setelah ni nak kira setelah tak kira dah. Akal saja dah. Ha, tu lah bagaimanapun bila kita nak berhenti dia dah sebut satu sobok, tiga sobok, ha, apa nama yang dia kata. Ha, ni siapa ni? Arba'atu asba'i dirhami. 4 sobok dirham. Tak apa sederhana dah. Ha, sederhana bagi 7. Ambil 4. Ha, si suan cek. Ha, tu dia deh. Ha, sebut itu dia rasa ngaji tahu lah. Tu dia panggil sid. Ada panggil kisr, kisr. Ha, dia panggil sid. Lupa kita panggil pecah-pecah kerana kasara mana pecah. Ada duit pecah, ada duit pecah. Ha, ya lah. Ha, duit hak 1000 nak pecah, we jadi 100-100, duit hak 1000 nak pecah, we hak 50-50 panggil duit pecah. Duit pecah ada setengah tak faham. Gapo duit pecah? Ha, sudah gini, me duit sikit pun hantar dengan batu. Tak kecil logak. Ha, tu panggil duit pecah. Ha, itulah. Ha, dia panggil dengan luruh dengan apa itu ini nah. Dia panggil kisr. Ha, kisr, dia panggil set-set. Ha, kita panggil pecah-pecah. Kasara yang siru mana arti pecah. Duit pecah dah, duit pecah. Nanti-nanti nak saya. Ha, habis itu deh. Ha, jadi makna sekati itu, sekati berdak. Iaitu 120 keping, 28 keping duit dengan hal kecil-kecil. Pas tambah lagi 4 sobong. 4 sobong. Ha, kalau duit kot gak tambah lagi sekupai 25 stek kita panggil 4. Ha, dia panggil 1 robong. Ha, tambah lagi 20 stat, ha, panggil satu, ha, satu, satu khumus. Ha, itu dia deh. Samah, samah tu panggil dua robok. Itu dia. 75 stat panggil tiga robok. Tiga robok bat. Demikianlah. Habis faham lah. Selesailah kita daripada situ, sambung klik pada hubung klik pada hukum air sikit lagi. Hak yang musanah kita tak sebut, musanah kita tinggal sebut, syarah kita nak sebut tambah sikit. Lalu tu kata syekh kita Ibnu Qasim rahimahullah, dia kata wa tarakal musannifu, dan telah tinggal oleh musannah, mana musannah tak sebut. Taraka di sini dengan maknanya tak sebut. Nah, tarkul zikri, murad dengan tarka sini mana tarkul zikri muradnya. Dan telah tinggal oleh musannah, ini tak sebut oleh musannah kita, akan qisman khamisan, akan bahagian yang kelima. Ini musannah kita sebut empat bahagi saja. Tapi pecah hal pula, satu bahagi yang keempat dia tubik dua. Itu dia ayam ayam mutanajjid, tubik dua, ada yang sedikit, ada yang banyak. Tak kira lah, kira kata satu ya. Hak kisah yang kelima musannah tak ada sebut. Di sini syekh kita nak sebut. Mana hak musannah kita tinggal kisah yang kelima? Tapi muhasyi kita kata, kerana kita tinggal musannah akhir kisah yang kelima, ay min haitsu tasrihu biwasfihi. Ini min haitsu huwa, dari seginya mensoreh dengan sifat. Tak sebut dengan cara terus terang tu, tak sebut sini. Wa illa naqul adhu wa illa nufassir bizalik, jika kita tak tafsir begitu, bahwa al qismul khamis ni sebenarnya dakhilun, termasuk dah ia fil ma'il mutlaqi, masuk dalam kata ai mutlaq nunda, hingga tak ada sebut secara sorah. Bukan mana tak sebut langsung, tak sebut secara sorah, ada pengacara kemah tu masuk dah. Nah, cara kemah tu masuk dah. Biarlah. Main nak sebut dengan cara sorah. Mana kisim bahagia yang kelima? Air tu. Wahuwa al-qismul khamis. Yang telah tinggalkannya oleh musannah yang jala sorah, sebut sorah tadi. Iaitu al-ma'ul mutahhirul haramu. Tu dia. Air yang menyuci. Bila sebut menyuci itu lazimlah suci. Tak payah sebutlah at-tahiru tu. Jadi panjang kalam ya, kalau sebut al-ma'ut tahirul mutahhir, jadi panjang kalam. Rekah sikit. Al-ma'ul mutahhiru, air yang menyuci. Bila kata menyuci gak lazim daripadanya oleh suci. Air tu suci lagi menyuci, makna gitulah. Tapi yang haram, haram apa? Yang haram ini yang panggil hazah mutah. Lalu kedainya qauluhul haram ay isti'maluhu. Yang haram, haram oleh pakainya, haram oleh gunanya. Kama huwa zahirun. Misalnya lah mana air suci lagi menyuci, tapi yang haram oleh guna. Dulu dia sebut yang makruh oleh guna, hak haram tak ada sebut. Ni tak ada sebut sorah ni. Misalnya kal wudu'i bima'in marsubin. Tu dia. wa ashara ilayhi syarihu bit tamthil haythu qala kal wudu' ila akhri wa lam yaqul kal ma'i ila bapo. Syarah kata seperti wuduk, kan tak kata seperti air. Ma'a annahu, serta bahwasanya itulah muqtada tamthil. Walhasil, pendek kata, dia tak kata tu, setonya itulah muktabah bagi misal nak waktu lah. Dia tak kata. Isyarat tadi kal wudu'i bima'in marsubin, seperti ambil wuduk. Bila baca wuduk nyawa baris depan tu, diri kita ambil asmaya maklumnya, panggil istimalul ma' alal a'dha'il makhsusah. Dipakai air atas anggota maklum, panggil ambil air sembahyang tu wuduk. Kalau baca waduk tu mana lain? kalau waduk tu kena ke air hak dia dibuat ambil air sembahyang dengan nyo tu. Betul agak. Kal wudu'i seperti ambil wuduk, ambil air sembahyang bima'in. Ha, wuduk berwuduk dengan air yang dirampas. Ha, dia ambil air orang. Nak ambil air sembahyang dirampas ambil air orang. Ha, mana ais botol, mana ais jebu. Ha, tak boleh ais aku nak jual nak boleh beli ambil 10 kot. So, apa jual aku nak ambil semayah? Jual betul. Ha, tak boleh aku nak jual. Apa kena ku aku nak ambil semayah? Tak ada nak bajikan langsung ayat jual betul. Jadi dia nak pasakan helai dosa. Ha, gengnya ambil jebu ambil semayah. Ha, tu aku kata aku tak benar. Apa aku nak ku? Ha, jadi banyak lapis lah. Ambil asmaya wajib bahasa juruh lah tu kira-kira tu dia. Ha, hukumnya haram. Haram. Ha, tu dia. Walha air yang dia guna tu apa tu? Kira-kira air mutlak. Air yang suci lagi menyuci. Wuduk yang dia ambil tu sah. Boleh buat sembahyang dengan dia. Tapi haram di segi isti'mal. Ha, adalah. Haram segi kata jiduk guna, jiduk retah barang bukan milik dengan tak izin tuannya. Salah tu. Itu dia. Yang keduanya au musabbalin atas pada marsubin. Kal wudu'i bima'in musabbalin. Seperti ambil wudu' dengan air yang disabil lisyarbi. Yang disabil untuk minum. Kalau kita baca dengan masdar lisyarbi untuk minum. Air yang disabil untuk minum. Dia mau tulis itu. Kita temu satu tepayan. Ataupun satu buyung. Bila ni ingat mengikut keadaan di hari ni tu. Duduk dalam bekah. Sejuk dan sebagainya. Di tepi jalan. Dia tulis situ. Ma'um musabbal lisyarb. Dia buat gitu. Kalau bahasa kita kan. Air ini disabil untuk minum. Dia buat gitu. Air ini disabil untuk minum. Ataupun rupanya di khairak. Dia buat khairak untuk minum. Kata je lah. Alakulihat dia tertulis kat situ. Kita tengok bang. Air ada, demo sabi ada, air banyak oi, satu untuk minum. Pak kita nak ambil wuduk tak leh. Nak ambil wuduk tak leh tu. Nak nak ambil sembahyang tak leh. Pada hukum syarak dikiranya tak ada air lah tu. Buat ambil sembahyang juga haramlah. Kita nak buat qiyah aula tak leh tu. Qiyah aula kan dia untuk minum boleh, ambil sembahyang kau sangat boleh. Tu ayah kau kena ambil sembahyang ibadah. Jangan. Ingat molek tu. Tak boleh haram. Dia tulis dah situ untuk minum. Oh kita buat basuh utuh nak ulah dah. Hebat. Tak boleh. Kalau dia tulis itulah air ini disabil untuk minum. Faham dah tu? Disabil untuk minum. Faham dah tu? Apalagi mari sorah untuk minum jua. Untuk minum sahaja. Tu dah. Lepas tu nak basuh kecil pun kalau tengok situ tak boleh lagi tu, untuk minum sahaja. Fakat itu di air aduh nagairihi. Sudah. Lepas nak agak kecil nak basuh apa? Tak. Ya hukum wajib istinja sapu lah. Tak ada ketah ticu tu cuk tak ada arah tak ada daun pelah tu ni menuluh menelah lagi. Tak kecil sangat. Ini abad kita nak tahukan hukum supaya kita kena kata air ini air suci menyuci tapi haram isti'mal. Jadi aridilah tu deh. Haram isti'mal. Tengok. Lepas tu dia kata oleh bawah tu walhasi pendek kata nak tambah syarah apa nama hasiah tu pun annal ma'a ta'tarihil ahkamul khamsatu dia kata. Kekulasah kesimpulannya air tu berlaku akhirnya oleh hukum yang lima. Segala hukum taklifi lima tu berlaku semua. Tak kala itu tafri' fayajib isti'maluhu fil fardhi. Maka wajib oleh gunakan air itu pada fardu wa yundabu dan disunatkan isti'maluhu fil nafli pada hak sunnah. Wa yahrumu isti'malul maghsubi wal musabbali dan haram oleh isti'mal air yang dirapah. Mausuf bagi al-mausuf nak ke air lah tu. wa yahrumu isti'malul mawsuq, yani isti'malul ma'il mawsuq, maklum dah mawsuq dia tu, wal musabbali wa yukrahu isti'malul ma', apa tu juga tu, ha mawsuq dia tu, wa yukrahu isti'malul ma'il musamma, musammasi, ha musammasi ai yang dijemu panah, ah jemu panah matahari dengan kayu al-fadah, wa yakunu khilaful aula, ada juga hak khilaful aula, hak rendah sikit pada apa dia, wa yakunu, dan adalah ia istimal khilaful aula, ada juga we istimal hak-hak nyalah yang utama ni kurang molek, karena ambil molek tak molek, karena ambil molek tu tak molek, terpanggil khilaful aula, seperti kama in kama izamzam, seperti air zam-zam. Haa, sampai tu orang di sana tak buat basuh tu. Haa, tak basuh kecil. Mereka tak basuh dengan air zam-zam. Fi izalatin najasati. Kaki kena najis. Ambil air zam-zam basuh. Kecil basuh dengan air zam-zam. Bukan haram. Khilaful awla. Mana? Kurang molek. Haa, sampai tu orang pakai kata tak baik, tak baik. Tak boleh, tak baik. Air zam-zam tu. Haa, pakai taruh pelik. Nah, kita duduk di Mekah walaupun tempat banyak air zam-zam pun, orang tak buat basuh dengan dia. Anjalah dah ni. Tapi dengan cara rekah dan mata talih, talih duduk basuh dengan air zam-zam. Munak basuh kecil, talih air zam-zam. Kita pun tak talih kat ni. Talih, segera perah. Hendak bila kita mengaji, bila pula Allah. Jadi si satu kau, satu kau kata makruh. Kerana dia tak kalah air tu melio, tak kalah air tu lebih. Kurang molek lah kita tidak guna untuk menyuci najis dengan dia. Comel juga. Dan ada juga wayakunu mubahan. Dan adalah yang istimalul ma' menggunakan air tak ada kalah. Harus. Tak ada kata hara, tak ada kata makruh. Dan juga khilaf Allah. Hanya ada tanya boleh. Hak ni. Wahuwa ma lam yutlabas. Ma lam yutlab isti'maluhu wala tarkuhu, barang yang tidak ditutupkan gunanya dan tak ditutupkan tinggalnya. Hak ni masalah no mubah. Selesailah kita daripada bicarakan air yang sakup dengan hukum air, dan tarik kira daripada itu. Selesai di situ. Faslun fi zikri syai'in minal a'yanil mutanajjisati wa ma yadhuru minha biddibar. Wallahu.